وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى الصادق العظيم الفقير المقدم محمد بن علي بن علي سيدنا عبد الرحمن محمد السقاوي جميع ساداتي علي أبي علي بن الله صلى الله بالأنفاس الحبيب مر بن عبد الرحمن العطاء شيخ الفواز قد وإشاد وفي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وأخوان الجميع وسليم وفرهم سالم بن حسين مرحبا علي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الحبيب سالم بن ضاحى الشيخ أبو بكر بن سالم الحبيب من والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة شيطان الرجيم إياك أن أعبد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين بسم الله السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعادة من عذاب القبر وأمر بها في الدعاء الذي بعد تشهد من كل صلاة وفي أذكار المساء والصباح. فهذا عذاب القبر حق ونعيمه كذلك حق. الحمد لله والشكر لله صلوات الله وسلم على رسول الله. meneruskan Sabilul Idkar karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam menghindari kita daripada azab kubur, meminta perlindungan dijauhkan dari azab kubur. Cerita tentang Rasulullah melewat di dalam pekuburan, lalu Rasulullah menunduk melihat kuburan di situ. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini kuburan katanya diazab, annahuma yu'adzaban. Dua kuburan ini diazab oleh Allah penghuninya di bawah. Yang satu, wa ma yu'adzabani fi kabirin, tapi bukan diazab karena dosa besar. Fa kana ahaduma yamshi bin namimah. Yang pertama sering jalan ngadu domba orang. Namimah. Namimah, namam. La yadkhul jannah namam. Gattat. Orang yang suka namimah, mengadu domba orang, membumbu-bumbuin orang, itu diazab di dalam kubur yang paling berat. Wa ammal akhar fa kana la yastabri min al-baul. Yang kedua, kuburan ini diazab karena dia tidak bersih daripada tiris kencingnya, ya, atau tidak istinjaknya dengan bagus, atau tidak menutup auratnya di dalam istinja. Yastatir fi baulihi, tidak menutupi auratnya di dalam dia beristinja. Itu dua-duanya diazab di dalam kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tancapkan katanya pohonan di dalam kuburan tersebut, ya, daripada pelepah kurma. Faju'ilat ala gabrihima jaridatu minan nakhl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tancapin pohonan tangkai daripada pelepah kurma yang masih segar, langsung Rasulullah tancapkan di kuburan tersebut, yang mana faju'ilat ala gabrihima la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata ratbatain. Semoga katanya diringani orang tersebut dari azabnya selagi daun tersebut masih basah. Nah, kalau daun aja bisa meringani azab orang, apalagi doa orang, apalagi doa orang hidup, ya kan? Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nancepin daun bisa meringanin azab, ya? Apalagi doa kita. Sampai enggak tuh? Sampai dong. Doa kita lebih mulia daripada daun, ya. Satu tangkai daun ditancapin ke kuburan, kata Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma damata ratbatain. Selagi daun itu belum kering, masih basah, semoga dia diringanin dari azabnya. Subhanallah. Maka di sini yang tadi kita baca, Rasulullah sering meminta isti'adah dari azab qabr. Allahumma ni'udzubika min azabil qabr, di akhir tasyahud. Setelah kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, Allahumma afir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu ma anta alamu min antal muqaddim wa antal muakhir, Allahumma a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa adzabil jahannam adzabil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu di akhirat itu. tasyahud min adabil gabr. Doa pagi, doa sore juga na'udzubika min adabil gabr, ya. Doa Rasulullah banyak. Maka kita sering berkata annal gabra haq wa anna adza anna na'imahu haq wa anna adzabahu haq di dalam talqin mayyit. Fa adabul gabri haq wa na'imahul wa na'imal gabri haq. Doa Rasulullah SAW, Allahumma yasluka al-jannah wa na'imaha wa ma qarraba ila min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa 'adzabaha wa ma qarraba ila min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Doa minta sama Allah, ya, daripada syurga dan kenikmatannya, hindari kita dari neraka dan azabnya, dari sebab omongan, dari sebab akidah, niat, amal dan lain-lainnya. Na'imul gabar li ahli iman wa ta'ah. Jelas, orang yang ta'at, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal salih, banyak daripada pahala-pahalanya, maka dia mendapatkan na'imul gabar, kenikmatan kubur. Nem, nanti dibilang tidur dah nanti, dalam keadaan nikmat terus. Kalau orang yang dalam kuburnya dapat amal, dapat amalan yang baik, dia banyak bekalnya, tidur tenang, mudah, enggak ada azab sama sekali sampai kau nunggu nanti. Tapi wa'adzabil gabar, orang yang di azab li ahlil kufur wal fujur wal ma'siyah wal nifaq, bagi orang yang kafir, yang musyrik, orang-orang yang munafik, orang-orang maksiat, orang-orang fujur yang terlampau batas, melampaui batas, mereka akan diazab, ya, dengan azabnya, ya. Dengan segala perbuatannya dia tanggung. Wa kullun minal farigain yatafawutun bin na'im wal adab. Dua orang yang tadi, kalau dia orang yang beriman, masing-masing ada yang tingkatannya tinggi, ada yang rendah, ada yang pas-pasan, ada yang lebih, ada yang tinggi sekali amal-amal solehnya. Maka dia kenikmatannya di alam kubur, di alam barzakh, ya, yurzagun, dia mendapatkan rezeki al-barzakhi. Tenang dia, aman dia selama-lamanya. Tapi ada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi, tergantung amalnya. Begitu juga ahlul adab, orang yang banyak adabnya, na'udzubillah min dalik, siang malam dia azab, ya. Tapi ada yang sedikit, ada yang diringankan, ada yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tafawutun, ya, tafawutan katsir. Ala hasabi tafawutihim fima kanu alifi dunya. Bagaimana perbedaannya tergantung bagaimana dia berbuat amal baik di dunia. Kalau banyak, dia banyak nikmatnya. Kalau dia sedang, dia sedang nikmatnya. Kalau dia sedikit, dia sedikit nikmatnya. Kenikmatan kuburnya, barzakhnya. Begitu juga kalau di dunia dia azab, di akhirat dan di kuburnya dia azab, tergantung bagaimana di dunianya. Di dunianya banyak amal jahatnya, amal maksiatnya, amal fujurnya, maka dia lama dia azabnya. Kalau dia sedang, ya sedang dia azabnya. Kalau dia sedikit, ya sedikit dia azabnya. Bahkan bisa dimaafin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada mujibatun na'im wa thawab, cari apa-apa yang bisa mewajibkan dia dapat pahala, dapat kenikmatan di dalam kubur. Hindari, jauhin daripada mujibatil azab wal iqab, daripada apa-apa yang mewajibkan kita kena azab, kena iqab, ya, di dalam kubur. Awalu ma yuhasabul abdu fi qabri as-salah. Itu enak. Rapiin solat kita, diperiksa solat kita, dinilai solat kita bagus, udah. Fama ba'dahu aisar minhu. Setelah diperiksa solat rapi, solat kita, lima waktu kita, kesononya gampang, kesononya mudah, masya Allah, enak itu, ya. Adab kubur, ya. Sholat aja diperintah, yang lain ngikut, yang lain di belakangnya sholat semuanya, sholat dulu rapi, azab kubur kita jauh, subhanallah. Lalu dibahas tentang na'imul gabar dan adabul gabar. Badan apa arwah? Jelas arwah yang berasa, badan kita habis, ya. Wa wugu'a 'alaiha. Bagaimana seseorang diazab di dalam kubur dengan arwahnya atau dengan jisimnya, ya. Begitu juga orang mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya dengan rohnya atau dengan jisimnya. Sebanyakkan ulama semuanya berkata yashtarikan fi na'imil qabr wa 'adzabih. Dua-duanya katanya bisa, bisa rohnya, bisa jasadnya, jasamnya. Ya. Karena mereka juga manusia semuanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ya, di dalam kuburnya. Orang-orang ahli kubur dengan ajsamnya, orang-orang soleh, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa tingkat tinggi di dalam ahli ma'rifah, al-arifin billah, al-awliya, wal-ulama, wal-syuhada, jelas dia nikmat badannya juga menikmati di dalam barzakhnya. Allah berkata apa? Di dalam orang-orang yang mati syahid, akhirnya kata Allah di dalamnya ayatnya apa? Ayat mati syahid, ayat mati syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya yurzagun ya, di dalam barzakhnya mendapatkan rezeki, rezeki ma'nawi, rezeki barzakhi ya. Orang-orang yang mati syahid hidup jasadnya, hidup badannya, begitu juga orang-orang hafiz Quran ya. Tapi kita nih yang habis dimakan ya, dengan ulat, dimakan dengan belatung istilahnya, habis deh badan kita ya. Mereka innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nah, di situ jasad terutama para nabi dan rasul. Allah haramkan bumi itu memakan badannya para jasadnya nabi dan rasul. Begitu juga syuhada. Apa ayatnya belum ketemu? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna awalnya. Wala tahsabanna, jangan kalian kira alladhina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di dalam jalan Allah, perang bismillah, amwatan, mereka mati dengan jasad, dengan ini enggak, bal ahyaun inda rabbihim yurzagu. Tatkala Ja'far al-Tayyar, kakaknya Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib meninggal, baru meninggal saja sudah dilihat arwahnya dengan jisimnya diarak oleh para malaikat ya, badannya ya, dan tangan yang terputus diganti dengan sayap ya, dia terbang di langit didampingi oleh para malaikat hidup ya. Nah, itu tentunya enggak semua mendapatkan kedudukan tersebut. Awam kita nih mungkin habis ya. Badan kita habis, tinggal roh saja yang kena. Tapi azab kubur dan nikmat kubur bagi mereka-mereka tadi, orang-orang yang anbiya dan mursalin dan syuhada dan salihin, siddiqin, mereka-mereka mendapatkan menikmati jasadnya dan rohnya di dalam na'imul gabar. Na'udzubillah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir juga diazab oleh Allah, berasa jasadnya dan rohnya ya. Walaupun kata Al-Habibul Haddad, di dalam masalah ini ada iskal, ada perbedaan pendapat ya. Tetap beliau berkata secara umum ishtirakur ruh wal jasad fi na'imul gabar wa 'adzabih, kena dua-duanya. Sebagian berpendapat bahwa roh dan jasad itu di dalam kenikmatan kubur merasai, menikmati. Begitu juga roh dan jasad di azab kubur, dengan azabnya dia ngerasain azabnya. La'udzubillah min dzalik, berat sekali. Berpindah di pasal yang selanjutnya, apa-apa yang bermanfaat bagi orang yang di dalam kubur. Nah, ini bagus sekali. Mimma yanfa'ullahu bihil mayyit fi qabrih. Al-Habib Al-Haddad membawa beberapa hadis-hadis ya, yang mana bermanfaat kepada ahli kubur dari orang-orang yang hidup, mencegah daripada azabnya ya, menjauhkan daripada atau diringankan dia daripada azabnya, atau diangkat derajatnya di sisi Allah dengan orang hidup ya, mengirimkan pahala kepada orang-orang yang mati. Laulal ahya lahalakatil amwat. Hadis Rasulullah, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena ada orang yang hidup, bisa mati banget-banget deh orang yang mati. Enggak ada yang doain. Siapa? Rahimallahu qabran la yu'raf. Kasihan. Dirahmati Allah. Enggak ada yang kenal itu kuburan. Enggak ada yang datengin, enggak ada yang fatihain, enggak ada yang lewat, enggak ada yang bacain. Nah, maka apa yang bermanfaat bagi mayit? Ya, yaitu doa lahu. Ngedoain selalu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Rabbana ighfir li wa li walidayya. Istighfar kepada amwat. Kata Rasulullah SAW, istighfiru li akhikum wa as'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ya, waktu Rasulullah SAW selesai kuburin, katanya, mari kita mintakan istighfar kepada saudara kita yang barusan kita kuburin. Biar dia mantap menjawab daripada jawaban mungkar dan nakir. Was'alullah tasbih. Di dalam mau salatin jenazah kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum wa akhlisu lahu ad-du'a. Kalau kita mau sembahyangin jenazah, Rasulullah berkata, "Bayo, doain saudara kita, mintain maafan, mintain maaf kepada Allah kepada saudara kita dan ikhlasin doa kepada dia." Subhanallah. Dua kalimat itu sama, doa di waktu kubur tadi dan doa mau sembahyangin jenazah kata Rasulullah. Istaghfiru li akhikum wa akhlisu lahu ad-du'a. Kalau di situ istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al was'alu lahu at-tathbit. Mintakan biar mantap apa doa kita di dalam tabbatakallahu bil gaulith thabit, tabbatakallahu bil gaulith thabit, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil gaulith thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Mereka orang-orang yang mantap, kita ajarin talqin mayitnya, dia di dunia juga ngerti, ya, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu yang bermanfaat buat dia dari orang yang hidup, yang mendoain, yang mengistighfarin, ya. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di surat Muhammad, Allahumma salli wa sallim, kata Allah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya, disuruh kita banyak-banyak memintakan ampun kepada mu'minin dan mu'minat. Masuk orang tua kita, kakek kita, turunan kita, semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Rukun khutbah yang kedua di dalam Jumat. Istighfar, ya. Wat tasadduq. Sayyidina Ali, Imam Syarani meriwayatkan di dalam kitabnya apa itu? Mawahib al-dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, tasaddaq ala mautak." Tasadduq, ya. Berikan sedekahin kalau kita buat orang yang meninggal di antara kita, kita sedekahin buat keluarga kita, buat abah ibu kita, sedekahin wakafan, sedekahin uang, sedekahin apa saja. Wa tasadduq anhu, doa, istighfar, sedekah dan lain-lain masih banyak lagi. Sampai ada 9 perkara. Lalu nanti akan dibahas tentang apa? Berita-berita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalilnya. Begitu juga athar kathirah daripada perkataan para sahabat-sahabat, ya, waru'iyat fihil manamat as-salihah. Ada nanti daripada hadis-hadis manamiyah tentang melihat di dalam mimpi orang-orang yang saleh, dari berita-berita orang-orang yang saleh al-akhyar. Di antara hadis yang pertama, Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah, tokoh Ansar, tokoh Madinah, Sa'ad ibn Ubadah terkenal, ya. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi infalatat nafsaha." Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak. Enggak tahu diri, tahu-tahu dia meninggal. Terlepas dari pegangannya. Artinya enggak sakit lagi, tahu-tahu meninggal, ya. Matat. Enggak dia rasain, tahu-tahu dia meninggal. Walau takallamat la tasaddaqat. Ibunya katanya kalau dia masih hidup aja dia pengen sedekah. Tapi datang mati fujah, fujah. Makanya kita sering kalau doa Abdul Haddad di dalam Wirdul Latif apa? Allahumma inna nas'aluka min fuja'atil khair wa na'udzubika min fuja'atil syarr. Sering baca begitu, ya. Allahumma inna nas'aluka min fuja'atil khair wa na'udzubika min fuja'atish syarr. Itu doa pagi Rasulullah, doa sore Rasulullah. Ya Allah, aku minta kabar berita-berita yang khair, yang baik. Khair enak. Tapi kalau berita yang buruk, tahu-tahu ngagetin kita, bisa stroke kita. Enggak ada obatnya lagi. Subhanallah, dari fadilah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul 'alim li syarah ratib Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Siapa yang orang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim, dihindari dari berita yang kaget. Bala yang bakal turun dari berita kaget. Kita cepat-cepat sebelum kita baca berita, bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau membaca SMS, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini SMS gak benar nih pada? Ngagetin mulu. Tengah malam SMS, sore SMS, kita lagi tidur SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai bahwa sami'ul. Ketolak katanya. Kabar berita yang mendadak, yang bala, yang nurunin, yang menurunkan bala kepada kita, mungkin kita kaget, mungkin kita ngapan. Ya? Dulu kan ada yang meninggal katanya. Kenapa? Bom bensin kebakaran. Wah, Allah, bom bensin kebakaran langsung stroke deh. Nah, itu. Mobil hilang, anak begini. La ilaha illallah. Maka daripada berita-berita yang tersebut kita baca dari Allah menyuruhkan min fujaatil khair. Na'udzubika min fujaatish. Ini ibu katanya meninggal mendadak. Kalau dia masih hidup aja dia berbicara. Dia pengen sedekah tadi katanya. Si anak nih, Sa'ad bin Ubadah. Ibunya mendadak. Kalau dia bisa ngomong aja ya Rasulullah, dia bakal nyuruhannya sedekah. Afa atas sadaqu biha? Boleh enggak saya aku lanjutin sedekahnya? Kata Rasulullah, na'am. Masya Allah, bagus. Terusin sedekahnya dia. Apa yang dimaksud sedekahnya? Fahafara bi'ran wasamma laha ummu sa'ada li ummi sa'ad. Dia gali sumur, gali sumur hafar bi'ir. Dulu Habib Quraisy ngasih saya banyak hafar bi'ir di puncak ya, rumah-rumah daerah-daerah mati. Kita hafar bi'ir itu li ummi fulan, li ummi fulan, li ummi fulan, ibunya. Itu hadis Rasulullah SAW li Sa'ad bin Ubadah. Dia gali sumur, sumurnya dikasih cuma-cuma untuk orang kampung. Abah saya di rumah sampai sekarang. Ya, ada keran tuh buat orang kampung. Kata abah, jangan dimatiin. Berapa lo bayar? 1 juta, 2 juta sebulan nggak apa-apa. Orang kampung pas dibuka pagi siang sore malam habisin. Nggak tahu gitu. Biarin deh. Yang penting pahalanya buat abah. Ya, ya daripada sumur mendingan keran langsung. Keran kan udah nggak pakai sumur lagi. Jalan terus. Tapi listrik yang jalan. Dia nggak terasa listrik 2 juta, 1 juta, 1,5 juta. Ya. Nah itu pahalanya buat orang tua kita. Ya. Pahala buat dia jalan terus selagi orang bisa minum dari situ, buat masak, buat wudu, buat sampai tukang dagang, tukang sayur ngambil air enggak apa-apa ya? Itu pahalanya di sisi Allah. Nah, Sa'ad bin Ubadah hafara bi'ran, dia gali sumur dan sumurnya airnya itu dikasih untuk orang kampung. Dibilang ini pahalanya hadhi an ummi Sa'ad, untuk ibunya si Sa'ad. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abawayya qad mata, ya Rasulullah, kedua bapak ibuku sudah meninggal. Fal bagi syai' min abir rahuma bihi ba'da wafatihima, katanya, apakah masih ada yang tersisa bisa aku berbakti kepada ibu bapakmu setelah dia dua-duanya meninggal? Kata Rasulullah, masih ada. Arba'un, 4 perkara bisa katanya. Addu'a lahuma, ngedoain selalu, ya. Wal istighfar lahuma, istighfarin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kemarin di dalam bab azan kan setiap azan 5 kali kita baca ya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya. 5 kali 5 berapa kalau kita ikutin azan tiap hari aja? Ya, 5. Terus habis sembahyang kita 5 lagi. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum. Itu juga 5 farid hadisnya, 5. Kalau kita banyakin istighfar, rabbighfirli wa liwalidayya sampai 25, 27, 70, masyaallah. Diangkat pahalanya orang tua kita. Itu termasuk doa dan istighfar. Doa ya juga dimaksud salat. Emang enggak mungkin salat, di dalam salat-salat hadiah lil amwat, hadisnya dhaif, tapi boleh kita memberikan pahala pahala salat untuk orang tua kita. Wa in fadu ahdihima, terusin apa yang dia janji, apa yang dia pengenin tadi, ini janjinya dia, jangan diputusin ini, terus kasih. Misalnya dia bilang setiap ada apa-apa kasih beras, sudah kasih beras. Yang setiap bulan si anu, setiap bulan si anu, jalanin terus. Berat enteng jalanin. Tahu enteng enggak pakai berat. Kalau kita mau jalanin yang abah kita suruh jalan, enteng enggak berat. Padahal kayaknya sih waduh susah banget. Tapi jalan aja terus. Subhanallah ya, dengan izin Allah Subhanahu. Wasilaturrahim allati la tusalla bihi wasitatihim. Terusin silaturrahim orang tua kita kepada pamannya, kepada saudara ibunya, saudara bapak perempuan, saudara bapak laki, terus ya, sambungin, jangan kita putusin, ya, hubungin, berikan uluran ya, daripada bantuan kepada yang menyenangkan orang tua kita, saudara dagingnya, saudara susunya, saudara seibunya, saudara sebapaknya maupun, ini enggak mentang-mentang bukan saudara bapak aja, lain, saudara-saudara ibu lain, kan masih ada saudara namanya. Yang jauh aja itu saudarain, apalagi saudara bapak, nggak boleh. Ya. Suka-suka begitu kita bedain, nggak boleh. Ya. Tapi kalau giliran warisannya ngaku buru-buru. Giliran warisannya itu saudara gue tuh. Laulal ahya, ini di hadisnya. Laulal ahya lahalakatil amwat. Riwayat dari Rasulullah SAW. Kalau bukan karena orang-orang hidup, bahkan binasa orang-orang mati, nggak ada yang doain. Kenapa lima yasir ilaihim min du'aihim mustaghfarihim wa tarahumi alaihim, selalu dapat sampai doa-doa orang hidup, istighfar orang hidup ya, minta tarahum annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum, kan begitu, yaghfir lahum wa yarhamuhum. Imam Ghazali dalam Ihya katanya seseorang katanya kalau lewat kubur kober kita lewat aja annallahu yataghashahum birrahmah wal maghfirah yaghfir lahum wa yarhamuhum, itu pahalanya berebutan gitu semuanya orang al-kubur. Dua kalimat aja, yaghfir lahum wa yarhamuhum. Annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum. Setiap ratib hadar, ratib atas kan pahalanya Fatihahnya begitu, annallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum. Ya, itu dua kalimat diambil dari salah satu hadis Rasulullah yang mana kalau lewat ke kuburan kita baca begitu aja, enggak kita tahu namanya, siapa yang kita tahu namanya sekuburan? 100 orang kita hafal. Enggak, annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum. Dua kalimat katanya ahli kubur girang semuanya. Kalau dia kalau ente dengar suaranya dia bilang terima kasih, ente doain aneh. Terima kasih, ente kesianin aneh, rahmatin, minta rahmat sama Allah. La halakatil amwat. Kalau bukan karena orang hidup yang mendoain orang, mengistighfarin orang mati, maka dia bakal binasa. Enggak ada yang doain. Nah, tadi itu rahimallahu ghabran la yu'raf, kesian. Kuburan enggak dikenal. Kuburan enggak ada yang doain, kuburan enggak ada yang lewatin, kuburan enggak ada yang Fatihahin, kuburan enggak. Wah, itu jangan sampai ya Allah kita begitu. Hadis terakhir, ummati ummatun marhumah. Masyaallah, umatku umat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ini termasuk ummah marhumah. Innama ana rahmatun muhda. Nabinya juga dikirim sama Allah, diutus sama Allah, rahmatan lil alamin. Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu quburaha bidhunubin kal jibal. Kita masuk ke dalam kubur katanya umatku badai dosanya segunung-gunung. Ya Allah, dosa kita di dalam Maulid Azab Maulid Deba' ya. Wa thuluthun ya'tuna bidhunubin ka amsalil jibal. Oh, kita ini termasuk tuh ya. Masuk ke kuburan dosanya ke dalam ke kubur seperti gunung-gunung, bahkan Nabi mengibaratkan gunung Uhud. Maka katanya cari juga pahala-pahala yang kayak gunung Uhud supaya seimbang. Kalau dosa-dosa kayak ke gunung Uhud nggak punya pahala yang kayak segunung Uhud, bingung gitu bagaimana gak bayarnya. Nah, sholat jenazah segunung Uhud, ikut kuburin segunung Uhud, kan dapat tuh pahala. Girat min giratain wal girat ka jabal Uhud ya. Begitu juga ada pahala-pahala yang lain lagi. Maka umatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dia tadi masuk dengan dosanya seperti gunung-gunung, tahu-tahu keluar dari kubur enggak ada apa-apa. Masyaallah. Dari mana ini? Masuk ke kubur bawa dosa kayak gunung, tahu-tahu dia keluar hilang habis dosa-dosanya. Wagad ghufiralah, takhruju minal qubur wagad ghufiralah. keluar dari kubur nanti sudah diampunin oleh Allah. Dari mana katanya ini orang? Bistighfaril ahya lil amwat. Karena banyak orang-orang hidup memberikan istighfar kepada yang mati. Orang yang mati keluar enggak ada kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka ada istighfar yang mahal sekali itu. Jangan enggak tuh hadisnya di Jami' Ash-Shaghir kita dapetin 27 kali sebelum subuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina. Kita cari-cari ada hadisnya, ada hadisnya. Jangan sembarangan amalan menjit-menjit kita enggak berdalil. Semuanya ada dalilnya. Ente belajar dulu, ente cari dulu. Kebet kitab-kitab semua berdalil. Enggak ada yang enggak berdalil. Sini kalau enggak percaya. Ngaji dulu bilangin. Bilang dari mana nih? Subuh-subuh astagfirullahal mu'minin. Ente enggak ngaji. Cari kitabnya. Ada di dalam kitab semuanya. Pahalanya sebanyak orang-orang mukmin dan mukminat yang engkau istighfarkan, engkau mendapatkan pahala. Bahkan ditulis 100 hasanah. Mudah-mudahan kita baca itu sebelum subuh. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Apalagi sekarang nih lagi banyak. Tadi Habib Hamid baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, farrij alal muslimin. Ciri-ciri orang wali selalu ngedoain Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad. Doain umat Nabi Muhammad. Maka tadi di khutbah Jumat wajib Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu semua yang ahli kubur dapat semuanya. Nanti ahli kubur dengan dia banyak yang ngedoainnya, keluar dari kuburannya dosanya habis. Tadi masuk dosa kayak gunung, keluar enggak ada dosa. Mudah-mudahan kita juga amin amin amin ya rabbal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sallam walhamdulillah.